Mitra bisnis, pemerintah resmi membatasi gerai milik sendiri perusahaan waralaba toko modern sebanyak 150 unit. Peraturan ini berlaku surut, artinya bagi perusahaan yang kini telah memiliki toko milik sendiri lebih dari 150 unit, kelebihannya itu harus segera diwaralabakan ke investor lain dalam kurun waktu transisi 5 tahun ke depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Aprindo sekaligus Wakil Presiden Direktur Alvaria, Pujianto. Pak Pujianto, apa komentar Anda? Sebenarnya tujuan dari Memenang 68 ini tentunya adalah pemerintah melihat perlunya ada pemerataan. Tujuan itu. Tetapi pemerataan itu sebenarnya tuh bisa dari berbagai jalan. Yang pertama, kalau perusahaan itu sudah go public, artinya tuh bukan hanya miliki gerai, bisa aja miliki saham-sahamnya. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk membeli satu gerai. Jadi dia bisa beli saham, ya, yang jumlahnya bisa kecil gitu. Kemudian kedua, kalau mengenai angka, itu juga mesti pemerintah harus mempunyai rasionalitasnya bagaimana. Angka 150 itu dari mana, ya. Karena tidak selalu bahwa usaha yang 150 itu bisa untung. Karena kalau memang membuat jaringan yang besar, itu mesti lebih daripada itu. Nah, memang bisa saja kita sebagai pribadi buka satu toko bisa untung. Karena tidak ada pembukuan yang jelas, gitu. Tapi kalau semua transparan dan kita ingin membuat jaringan yang bisa dimiliki oleh orang banyak, angka 150 menurut kami adalah terlalu kecil. Karena pasti kalau satu perusahaan besar itu mempunyai plan 5 tahun, 1000 toko, kemudian dia harus buka di cabang-cabang mana, selama itu belum memenuhi skala ekonomi, perusahaan itu masih terbugi. Nah, pertanyaannya, peraturan ini untuk apa? Kalau untuk yang ada, yang misalnya seperti quote-unquote Indomat Alfamart, itu mereka pasti tidak ada masalah. Karena intinya mereka dari awal memang diwaralabakan. Gitu. Karena peraturannya itu 150 on store, kemudian sisanya 60% bisa on store, 40% adalah franchise. Kalau Anda punya 6.000, berarti 150 udah boleh. Dah. Berarti bisa sisa 5.850. 550 yang harus diwaralabakan adalah 40%. Jadi 5850 kali 4, berarti 2.300-2.400-an, gitu loh. Dan itu mereka memang gak ada masalah. Mereka ingin kalau bisa lebih dari itu. Karena target mereka itu 50%. Tapi persoalannya adalah tidak semudah itu. Karena yang namanya franchise, itu adalah nikah. Anda harus cari jodoh yang tepat, gitu loh. Bukan hanya orang punya duit terus bisa franchise. Pasti saya yakin perjalanan franchisor tidak itu, gitu. Yang franchisor yang benar, ya. Bukan hanya franchisor yang cari duit. Kalau cari duit, gampang. Rugi pun dijual, gitu. Ya, pada akhirnya tuh memang aturan ini tuh mendorong bahwa, yang sudah punya 150, kok tolong di-franchising. Itu bagus, bukan nggak bagus. Tetapi tidak semua jenis usaha dalam arti retail modern. Ingat ya, retail modern itu adalah bukan hanya minimarket. Retail modern itu bisa aja toko emas, bisa aja toko sayuran, bisa aja toko alat-alat pertanian, bisa aja toko kacamata, selama itu swalayan, itu ada toko modern. Asumsinya itu peraturannya begitu. Jadi bukan hanya minimarket. Satu yang masalah, kalau ingin mau tahu, adalah batasan mengenai 20% mengenai produk. Sebenarnya nggak ada bagi minimarket memang saat ini kecil, 20% itu sudah oke. Tapi mestinya peraturan ini harus ada keseimbangan. Yang gede pun harus memperhatikan mengenai produk lokal, gitu. Demikian Ketua Aprindo sekaligus Wakil Presiden Direktur Alvaria, Pujianto. Saya Wendy Lim.